sini denganku. Mungkin ku tak sendiri, bayanganmu yang selalu menemaniku, hiasi malam sepi.

namun hanya kamu yang ada di hati. Terungkap sudah semua rahasia dalam dirimu. Ini ku tahu hatimu bukan untukku. Bercuma saja kita bicara tentang cinta bila dirimu paling dari diriku. Salahkah aku bila lepaskan semua rasa, karena ku tahu cinta sejatimu bukan untukku. Rasa-rasa cinta yang terkikis oleh semua luka. Biarkan aku pergi. bersama malam gelap dan dingin, rasakan sakit hati yang harus aku lalui. Biarkanlah saja aku lupakan dirimu, ku cintaku, oh kekasihku. Bukan untukku. Aku hitam, kamu pun putih. Aku air, kamu pun api. Aku siang, kamu pun malam. Aku tidak pernah peduli. Aku pun tak pernah mengerti mengapa aku jatuh hati kepadamu yang jelas-jelas bukan kekasih impian. Apalagi tanpa dirimu, bisa berkunan di jantungku. mengapa aku malu? Di setiap aku tahu dia di dekatku. Aku susah bila dia tak ada. Tak ingin jauhku darinya. Ada rasa ku lemah. Jalani semuanya kalau mengaku impian hidupku akan ku simpan di hati. Jaga diriku lagi aku menjaga tulus cinta kita untuk selamanya. Saja.

engkau yang terindah.